Aku tidak tahu sampai kapan aku hidup. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak kulakukan kehendakmu, tak kupenuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini, aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapakku serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.